الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pada hari ini kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk bersama-sama kita membahas salah satu permasalahan penting dalam agama kita yang erat kaitannya dengan kemaslahatan umat Islam secara menyeluruh dan bahkan kemaslahatan bangsa dan negara ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita dengan pertolongannya masih sebagai seorang muslim. Dengan pertolongannya kita masih tergolong hamba-hambanya yang beriman, cinta iman, cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta Al-Qur'an, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, amalan ini yang sedang kita lakukan adalah amalan yang memiliki nilai ibadah, di mana di majlis seperti ini akan dibahas beberapa ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terasa amalan ini semakin besar nilainya ketika dilakukan di rumah Allah, di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu berbeda nilai dan keutamaannya ketika majlis itu di luar rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu amalan yang mulia ini akan tetap mulia dan besar nilainya di sisi Allah, sekaligus bermanfaat untuk kita apabila disertai dan diiringi dengan kehendak, keinginan dan niat yang baik, yang lurus, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian amalan ini menjadi amalan makbulan, amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Nabi kita Muhammad menyatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan bergantung kepada niatnya. Apakah amalan itu akan menjadi sebuah ibadah atau tidak bernilai ibadah? Apakah amalan itu akan bernilai sebagai amalan saleh atau sebaliknya? Sangat ditentukan oleh apa yang ada di dalam sanubari kita. Maka saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri saya dan semua yang hadir, saudara saya seiman, seislam, untuk Allah bantu dan Allah tolong meluruskan niat-niat yang ada di dalam hati. Tidak ada kepentingan dunia di balik ini. Tidak ada materi yang kita kejar. Tidak ada jabatan yang kita harapkan. Tidak ada sanjungan dan decak kagum manusia atas amalan yang kita lakukan. Tak lain mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ganjaran darinya, dan sekaligus ingin mendapatkan manfaat iman, manfaat ilmu. Kemudian yang kedua, amalan yang kita lakukan dan seluruh amalan yang lainnya akan menjadi amalan saleh, amalan makbulan di sisi Allah yang diterima di kehadiran Allah Subhanahu wa taala apabila amalan itu dimulai berjalan dan diakhiri dengan mengikuti dan meneladani bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh amalan apapun bentuknya dalam agama Islam yang tidak mengikuti, meneladani jejak hamba dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tidak dinilai sebagai amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Rasulullah mengabarkan dalam hadis yang ma'ruf yang sudah diketahui oleh kaum muslimin terkhusus oleh para ulama, yaitu hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Seluruh amalan yang kata Nabi tidak ada contoh dari kami atau tidak ada perintah dari kami, sungguh amalan tersebut tertolak kepada pelakunya. Demikian hadis ini diriwayatkan oleh para ulama pakar hadis umat Islam sejak dahulu kala, para pembina umat semisal Al-Imamul Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik dan yang lainnya dari para imam-imam ahli sunnah sejak dahulu kala. Maka sebuah prinsip penting bagi setiap muslim yang ingin beramal apapun bentuknya dalam agama ini, adanya dua persyaratan yang mau tidak mau harus dipenuhi, tidak boleh salah satunya hilang. Yang pertama adalah amalan kolbu, hati yang lurus, niat yang benar, menginginkan ridha Allah di balik amalan yang dilakukannya. Kedua, amalan tersebut mencocoki bimbingan seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada umat agama, untuk ditiru dan diteladani, yang kemudian Allah mengatakan wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Segala perintah yang datang dari Nabi, kata Allah, lakukan, amalkan. Dan segala larangan yang datang dari Nabi, kata Allah, tinggalkan. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diposisikan oleh Allah dengan posisi yang sangat mulia. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka pembahasan kita atau majlis kita pada sore hari ini adalah salah satu dari amalan-amalan dalam Islam yang harus memenuhi dua persyaratan tadi. Semoga Allah menolong saya dan semua yang hadirin untuk bisa mewujudkan dua perkara penting, dua asas terpenting dalam amalan Islam. Kaum muslimin yang saya hormati, sebagaimana insya Allah sudah diketahui bersama bahwa pembahasan kita hari ini bertajukkan, bertemakan bahaya radikalisme. Bahaya radikalisme. Kalimat radikalisme tidak jarang pula disebut atau dinamakan dengan terorisme. Bahaya ini adalah bahaya laten yang umat Islam tentunya tidak cukup hanya sekedar resah, khawatir, tetapi waspada. Sekaligus mengetahui sebab-sebab munculnya radikalisme di tengah-tengah masyarakat, munculnya paham terorisme yang kemudian melahirkan kaum radikalis dan teroris di tengah masyarakat. Ketika kita berbicara tentang radikalisme atau terorisme, tentu yang melatar belakangi dua tindak tercela ini, dua tindakan yang sangat tidak terpuji dalam pandangan Islam secara khusus, kita mengetahui bahwa banyak hal, banyak motivator yang melatar belakangi munculnya radikalisme dan terorisme. Ada terorisme dan radikalisme yang muncul dan berkembang dikarenakan masalah kesukuan. Terjadi di muka bumi di berbagai tempat, teror antar suku. atau terorisme dan radikalisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik, sehingga ada muncul tindakan mengancam, memukul, melempar, membakar, menggerakkan massa untuk melukai, atau sampai pada tingkatan na'udzubillah membunuh jiwa seorang anak manusia, merusak dan menghancurkan fasilitas, baik fasilitas umum, fasilitas masyarakat, ataupun fasilitas negara. Jenis teror yang dilatar belakangi oleh politik juga beragam warnanya, bermacam bentuknya. Ini bermunculan akhir-akhir ini di berbagai belahan bumi, tak luput negeri kita pula. Kita mendengar teror dengan melalui kata-kata, membuat orang takut, memukul atau sampai membunuh, terjadi karena dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Demi ambisi politik yang dia kejar, dia siap untuk menjatuhkan saudaranya, meneror saudaranya, memukul saudaranya, mengancam keluarga dari saudaranya, atau sampai na'udzubillah telah terjadi di negeri kita di berbagai daerah, sampai pada tingkatan pembunuhan demi kepentingan politik. Semua ini yang pertama ataupun yang kedua sangat-sangat tercela dalam pandangan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa kasih sayang, agama yang membawa ketenteraman dan jaminan hidup keamanan di muka bumi ini bagi barang siapa yang mau memeluknya dan mau beramal dengan kandungan hukum dan syariatnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, terorisme dan radikalisme juga bisa muncul karena kepentingan politik, kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi, baik itu perorangan ataupun kelompok tertentu atau juga masyarakat tertentu. Berbagai media berita yang kita ikutin, kita dengar hampir setiap hari. Di daerah tidak jauh dari tempat saya tinggal, beberapa waktu yang lalu terjadi teror terkait masalah ekonomi, masalah penghasilan, yaitu apa yang disebut dengan pasir atau tambang pasir. Karena kepentingan ekonomi, siap seorang hamba yang tadinya sebenarnya dilahirkan dari keluarga yang baik, dilahirkan dari keluarga yang mulia, dia siap untuk meneror saudaranya, memukul, mengancam, sampai ujung-ujungnya mengikuti bisikan syaitan, akhirnya dia membunuh. Ini terjadi di banyak tempat, tidak jauh dari tempat kita tinggal. Teror dan tindak anarkis terjadi dengan dorongan kepentingan ekonomi. Begitu juga yang teror dikarenakan kepentingan atau mengatasnamakan agama. Jenis yang keempat ini terjadi pada semua agama, tidak hanya dalam agama kita yang mulia. Pihak-pihak yang mengatasnamakan Islam melakukan teror, penyerangan, pembakaran, pembunuhan, bahkan dengan berbagai motifnya, atas nama agama, atas nama syariat Islam, atas nama perjuangan membela agama. Ini terjadi tidak hanya pada agama Islam, agama Yahudi, agama Nasoro, dalam sejarah dan tertulis di dalam buku-buku literatur mereka bahwa telah terjadi di sana teror, pembunuhan, kelompok radikal, teroris dalam agama-agama mereka. Saling membunuh, bahkan dengan kejam, bengis, tidak peduli unsur-unsur kemanusiaan. Kaum muslimin yang saya muliakan, dari semua jenis ini, tentu kita terpanggil untuk mencari jalan keluar, solusi yang sampai hari ini tak kunjung usai. Padahal berbagai langkah, baik itu langkah antisipasi sebelum terjadinya atau setelah terjadinya, dalam rangka membongkar jaringan-jaringan teroris telah dilakukan dengan berbagai upaya dan biaya yang cukup besar, bahkan telah merekrut, telah menelan korban dari para petugas yang ditugaskan mengatasi mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu kita semua yakin, kita umat Islam, bahwa agama kita ini adalah agama yang telah sempurna. Allah telah menyiapkan berbagai jalan keluar di dalamnya, berbagai bentuk obat untuk mengatasi penyakit-penyakit yang menimpa umat manusia ini. Terkhusus yang saya maksud bukan penyakit fisik, tetapi penyakit mental, penyakit hati, kejiwaan. Itu semua Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kepada kita, resep yang sempurna di dalam Al-Qur'an. Itu yang Allah katakan di dalam ayatnya dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, agama kalian. Pada hari ini, kapan hari ini yang dimaksud? Dijelaskan oleh para pakar tafsir, yang dimaksud adalah hari ke-9 bulan Dzulhijjah, pada tahun terakhir kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kurang lebih 80 hari hingga 100 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Padang Arafah, di saat jamaah haji sedang berwukuf di Padang Arafah, turunlah potongan dari ayat ketiga surat Al-Maidah ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah mengatakan pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan pula berbagai limpahan nikmatku untuk kalian, dan aku, kata Allah, rela Islam sebagai agama kalian. Islam yang mana yang Allah katakan telah rela, ridho terhadap Islam yang seperti itu? Islam yang mana? Penerapan yang seperti apa? Dijawab oleh para ulama kita, antara lain guru daripada Al-Imam Syafi'i, imam kita yaitu Al-Imam Malik, ulama dari negeri Madinah yang hidup 1200 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, "Ma lam yakun yawma idzin dinan falaysa al-yawma dinan." Segala amalan, segala prinsip, keyakinan yang bukan bagian dari Islam, kata Imam Malik, pada hari ayat ini turun, maka sungguh pada hari ini pula bukan bagian dari Islam. Sekali lagi, kata Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i, yang mendidik Imam Syafi'i hingga lahir sebagai seorang ulama besar, Al-Imam Malik mengatakan ketika menafsirkan dan menjabarkan ayat tersebut, bahwa segala amalan, segala ritual, segala prinsip yang bukan bagian daripada agama Islam, di saat Rasulullah menerima ayat tadi, sungguh pada hari ini pula, yakni 1200 tahun yang lalu, bukan pula bagian dari agama kita, agama Islam. Tentunya di zaman kita lebih-lebih, segala amalan, keyakinan, tindakan yang mengatasnamakan agama yang bukan bagian daripada Islam, sungguh bukan itu Islam yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu majelis kita di sore hari ini yang tujuannya adalah untuk kita bersama-sama saling menguatkan, mencari solusi bersama, mengantisipasi kemungkinan terkecil sekalipun munculnya radikalisme dan terorisme pada masyarakat kita, terkhusus masyarakat muslim, tanpa menyampingkan masyarakat lainnya, untuk terhindar dari terorisme dan radikalisme. kaum muslimin yang saya muliakan. Akhir-akhir ini tentunya sering didengar di hadapan umat Islam, diketahui bersama, sering disebut adanya beberapa kelompok dan gerakan yang menampilkan teror dan terorisme. Kelompok yang akhir-akhir ini atau dalam mungkin kurang lebih 2 tahun terakhir ini sering disebut namanya adalah kelompok yang menyebut dirinya dengan sebutan ISIS dalam bahasa kita sebagai kepanjangan dari Islamic State of Iraq and Syam, atau in Iraq and Syam, kurang lebihnya seperti itu. Dalam bahasa Arabnya dinamakan Daesh. Daesh itu singkatan daripada Ad-Daulah Al-Islamiyah bil Iraq wa Syam, artinya negara Islam di negeri Irak dan Syam. Ini pada awal munculnya, kemudian mereka merubah namanya untuk tidak hanya terbatas di negeri Irak dan Syam, agar lebih bersifat menyeluruh dengan nama Daulah Islamiyah. Kelompok ini tentunya mengkampanyekan akidahnya dan prinsip-prinsipnya di tengah-tengah umat Islam. Walaupun sebenarnya prinsip-prinsip dan tindakan dari kelompok ini bukanlah perkara yang baru. Kalau sekarang dikenal ISIS, sebelumnya dikenal dengan Al-Qaeda. Pada hakikatnya sama, yang berubah hanya cover, kemasan luarnya, casingnya, tetapi prinsip-prinsip dan tindakannya sama itu-itu juga. Kaum muslimin yang saya muliakan, pembahasan kita tentunya ingin kita melihat sejauh mana Islam memandang perkara ini. Tentu kita jangan menilai dan membahas permasalahan ini dengan metode dan bimbingan selain Islam, karena kita akan semakin jauh meninggalkan kebenaran. Tapi carilah jalan keluar itu dari Al-Quran, kitab suci kita, dan dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, mereka dalam tindakannya selalu menamakan dan mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan amalan jihad, perjuangan membela agama Allah. Ini tentunya mengundang kita untuk mengetahui hakikat sebenarnya dari permasalahan ini. Jihad atau berjuang dengan jiwa dan harta di jalan agama Allah, saya yakin tak seorang muslim kecuali dia beriman bahwa jihad bagian daripada amalan Islam. Sebagaimana sholat, sebagaimana haji, sebagaimana puasa, sebagaimana sedekah, sama ada dalam Islam. Namun pembahasannya sekarang, apakah jihad yang diterapkan dan diserukan oleh kelompok-kelompok radikal tadi adalah jihad yang dibenarkan oleh Islam? Jawabannya secara ringkas, justru sebaliknya. Jihad yang mereka dengungkan adalah jihad yang bertentangan 180 derajat dengan jihad yang Allah sebutkan di dalam kitab suci kita dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum saya menyebutkan bentuk kerancuan berpikir mereka tentang topik jihad ini, penting saya ingatkan saudara-saudara saya seiman bahwa ayat-ayat jihad di dalam Al-Quran tidak cukup hanya 1, 2, atau 5 dan 10. Banyak sekali ayat-ayat yang Allah menyebutkan tentang keutamaan amalan dan ibadah jihad. Allah bahkan memerintahkan kepada kaum muslimin, tidak cukup waktu untuk saya sebutkan ayat-ayat tentang jihad yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga hadis-hadis Nabi ada dalam kitab-kitab ulama yang dalam bahasa kita sering disebut dengan kitab kuning, atau kitab berhuruf gundul itu ada di pondok-pondok pesantren. Hadis-hadis tentang jihad, gampangnya saja kitab yang cukup terkenal di kalangan umat Islam adalah kitab Riyadhus Shalihin, karya siapa? Al-Imam An-Nawawi, yang hidup kurang lebih 8 abad yang lalu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin saja disebutkan bab demi bab tentang jihad, hadis demi hadis tentang keutamaan dan kemuliaan amalan yang namanya al-jihad fi sabilillah. Maka dengan itu penting diingatkan untuk semua muslim, jangan sampai ada seorang pun dari umat Islam yang mengingkari atau melecehkan, menghina amalan yang namanya al-jihad fi sabilillah. Kenapa? Kalau kita melecehkan atau menyatakan tidak ada jihad dalam Islam, ada beberapa efek negatif yang muncul. Pertama, efek negatif itu muncul kembalinya kepada kita. Karena itu syariat kita, ternyata kita mengingkarinya, maka Allah akan marah. Efek negatif yang kedua, bukannya mengobati keadaan, tapi malah memicu. Orang-orang radikal tadi, kaum radikalis dan teroris, akan marah, semakin marah ketika kita melecehkan amalan jihad. Mereka akan semakin brutal dan akan menuduh kita sebagai antek-antek Yahudi. Maka dari itu sikap tengah, sikap adil, ilmiah adalah cara bersikapnya setiap muslim. Kaum muslimin yang saya muliakan, jihad yang diteriakkan oleh kaum radikalis dan teroris tadi, tentunya kalau kita mengikuti berbagai berita yang sampai kepada kita, kita melihat ternyata itu adalah amalan jihad yang jauh dari bimbingan Islam yang rahmatan lil alamin. Tentu jihad sebagai salah satu amalan dalam Islam ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Tidak boleh diterapkan secara serampangan dan emosional. Salah satu syaratnya saja, salah satu ketentuannya adalah jihad itu harus dipimpin oleh waliul amr, dipimpin oleh pemerintah, bukan dipimpin oleh kelompok-kelompok, bukan dipimpin oleh pondok pesantren atau ormas-ormas. Jihad adalah amalan yang harus dipimpin oleh pemerintah umat Islam. Kalau pemerintah menyeru kita untuk berjihad, membela Islam, membela agama Allah, membela Al-Quran, wajib bagi kita untuk memenuhi panggilan pemerintah, meninggalkan segala yang ada di rumah kita, anak istri kita, memenuhi panggilan waliul amr untuk berjihad karena agama Allah, karena Islam. Ini yang pertama. Sekali lagi, dari sini kita tahu bahwa jihad yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, yang kalau kita di Indonesia saja tanpa menengok dengan kelompok yang ada di negeri Irak, di negeri Syam, di Afghanistan dan yang lainnya, kita mendapati di negeri kita ini tidak kurang dari 10 kelompok yang masing-masingnya menyeru jihad, jihad, jihad. Masing-masingnya punya pemimpin, masing-masingnya punya panglima. Semua itu saya katakan tadi tidak dibenarkan dalam Islam. Sehingga bagi para pemuda, satu langkah, kalau ada pihak-pihak yang menyeru dan mengajak untuk berjihad, dilihat, dipantau, apakah ini atas perintah waliul amr, atas izin dari pemerintah kita yang berkuasa? Kalau jawabannya atas izin atau perintah dari pemerintah kita, maka ikuti. Tapi kalau ternyata sebaliknya, maka segera tinggalkan, jauhi, jangan mencoba-coba untuk mendekat kepada mereka. Bahkan tugas Anda adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini contoh syarat-syarat jihad. Yang kedua, atau sebelum saya sebutkan yang kedua, saudara-saudara kita yang terpengaruh oleh arus pemikiran ISIS atau Al-Qaeda, yang sekarang ini mereka berkhianat kepada pemerintahnya, berangkat ke negeri Syam atau ke negeri Syria ke Irak dan yang lainnya tanpa izin pemerintah. Ternyata di negeri Irak sendiri, di negeri Syria sendiri terdapat berbagai kelompok. Ketika Anda sampai di sana, Anda akan bergabung dengan siapa? Di sana ada ISIS, di sana ada kelompok lain, semisal antara lain Jabhatun Nusrah. Kelompok ini dalam bahasa kita mungkin bisa diartikan front pembelaan atau front kemenangan. Ini juga kelompok yang bersenjata, ada panglimanya, ada komandonya. Di sana juga ada kelompok namanya Al-Jaysh Al-Hur atau dalam bahasa kita tentara kemerdekaan, sebagai kelompok oposisi yang melawan pemerintah yang berkuasa. Kemudian ada kelompok-kelompok lainnya. Ketika Anda berangkat ke sana, Anda akan bergabung dengan siapa? Ketika Anda bergabung dengan ISIS, kelompok Jabhatun Nusrah atau dalam bahasa kita front pembelaan atau front kemenangan akan menuding Anda sebagai pengkhianat atau bahkan memfonis Anda sebagai kafir murtad karena tidak bersama dengan kelompok dan pimpinan mereka. Dan ini terjadi, mereka saling membunuh. Disebutkan dalam surat edaran yang keluar atas perintah panglima ISIS di Syria, menyeru kepada seluruh masyarakat untuk mengumpulkan kekuatan menyerang kelompok, atau disebutkan di sana beberapa kelompok, antara lain disebutkan Jabhatun Nusrah, bahwa mereka adalah orang-orang kafir murtad yang harus disembelih. Itu ada surat edarannya lengkap, diserukan kepada seluruh masyarakat. Dan ini terjadi. Perlu diketahui bahwa jihad salah satu ketentuannya yang diperangi adalah orang-orang yang tidak beriman, disertai tentunya dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lainnya, bukan sesama muslim. Allah subhanahu wa ta'ala memberlakukan syariat jihad untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman, bukan orang-orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan memerangi orang-orang yang sholat. Berikutnya, jihad dalam Islam ada beberapa aturan-aturan yang indah sekali. Saya yakin kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro mengetahui indahnya aturan-aturan dalam amalan jihad dalam agama kita ini, mereka akan masuk Islam. Indah, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, mengerti perkara kemanusiaan. Disebutkan dalam beberapa hadis Nabi, antara lain sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya. Al-Imam Muslim hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kitab-kitab beliau ada di pondok-pondok pesantren, bisa kita pelajari. Di antara hadis yang beliau sebutkan adalah hadis dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Ketika di suatu hari Rasulullah mengirim pasukan tempurnya. Sekali lagi, Rasulullah mengirim pasukan tempur. Jadi ada jihad di Islam dalam agama kita. Nabi kita yang penuh kasih sayang menjalankan perintah Allah untuk memerintah umatnya berjuang membela agama Allah. Maka tidak jarang Nabi ketika mengirim pasukannya memberikan wasiat-wasiat. Antara lain dalam hadis ini Rasulullah mengatakan uzu fi sabilillah wa qatilu man lam yu'min billah wa la taghduru wa la tamthulu wa la taqtulu walidan. Berangkatlah kalian berperang dengan menyebut nama Allah di jalan agama Allah, jangan karena dendam, jangan karena kepentingan dunia, jangan karena kepentingan politik. Tapi Nabi menyatakan fi sabilillah, dalam rangka membela agama Allah, membela la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, jangan kalian berkhianat, baik khianat internal dalam sesama pasukan Islam ataupun khianat terhadap lawan. Mungkin saja dalam pertempuran atau peperangan antar muslimin dengan orang-orang kafir terjadi kesepakatan-kesepakatan, bisa saja terpaksa harus dilakukan gencatan senjata dalam waktu yang disepakati. Maka kalau tentara Islam melakukan perjanjian gencatan senjata untuk tidak saling menyerang, wajib untuk dipenuhi. Tidak boleh berkhianat. Tidak boleh. Kemudian kita memulai menyerang. Tidak dibenarkan. Islam sangat membenci pengkhianatan. Maka dari itu Nabi mengingatkan, jangan kalian berkhianat. Poin pertama ini saja, kita tidak melihat ISIS ataupun Al-Qaeda mengamalkannya. Justru sebaliknya, kita mendapati ISIS ataupun Al-Qaeda ataupun yang lainnya dari kelompok-kelompok yang menatasnamakan Islam berkhianat. Tidak menepati janji. Memulai menyerang setelah adanya kesepakatan gencatan senjata. Ini memalukan Islam. Ini mencoreng nama baik Islam. Sengaja saya sampaikan perkara ini agar terkhusus kaum muda tidak terpesona dan silau dengan seruan-seruan kelompok-kelompok radikal ini, dengan janji-janji surga, dengan janji yang mereka jadikan sebagai iming-iming untuk merekrut anak-anak muda. Ketahui kalau amalan itu salah, berbagai janji Allah itu tidak akan diraihnya. Kalau amalan itu tidak mencocoki bimbingan Al-Quran dan bimbingan Nabi, ketahui amalan Anda tertolak, tidak diterima oleh Allah sebagai amalan soleh, termasuk jihad yang kalian dengungkan, yang kalian serukan. Kaum muslimin yang saya muliakan, kemudian kedua, Rasulullah melanjutkan dalam wasiatnya kepada prajuritnya, jangan kalian melakukan mutilasi. Al-muslah. Mutilasi itu mencincang atau merobek, memotong-motong jasad mayat lawan. Tidak dibolehkan. Kalau lawan sudah mati, sudah selesai. Tidak kemudian diizinkan dalam Islam seorang prajurit muslim untuk memotong tangan mayat tersebut, atau mencongkel matanya, atau membelah perutnya. Tidak dibenarkan. Itu perbuatan kejam. Islam tidak membenarkan sedikit pun. Nabi memberi wasiat kepada prajuritnya, hati-hati kalian, jangan kalian melakukan mutilasi. Sekarang apa yang dilakukan oleh ISIS dan Al-Qaeda? Berbagai video telah beredar, berbagai potret dan foto juga disebarkan. Mereka membunuh mayat-mayat lawannya dengan cara dan metode pembunuhan yang sangat-sangat bengis dan kejam. Bahkan mereka banggakan, mereka sebarkan bagaimana mereka memotong telinga, memotong hidung, mencongkel mata orang yang mereka bunuh. Ini tentu bukan jihad yang islami, bukan jihad yang terbimbing. Tidak lebih mereka itu adalah komplotan manusia yang tidak berhati manusia. Mereka adalah komplotan manusia yang tidak berhati nurani dengan cahaya Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, berikutnya lanjutan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Rasulullah mengatakan, wala taqtulu walidan, jangan kalian wahai prajuritku membunuh anak kecil. Apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Syria yang dilakukan oleh ISIS, oleh Jabhatun Nusrah atau jihad islami atau yang lainnya, anak-anak kecil tidak selamat dari kekejaman mereka. Bayi-bayi yang masih digendong oleh ibunya, mereka tarik, mereka penggal kepalanya, mereka robek perutnya. Subhanallah, subhanallah. ISIS tak ubahnya adalah komplotan yang menyebarkan horor di tengah-tengah umat. Bukan pasukan yang menebarkan kasih sayang, menebarkan takwa, menebarkan keindahan Islam. Tidak demikian. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam riwayat hadis yang lainnya disebutkan, marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qatla fara'a imra'atan maqtulah. Suatu hari seusai pertempuran, Nabi melakukan inspeksi, melihat pasukan Islam dan sekaligus mengontrol jenazah dan mayat-mayat orang yang berguguran, baik itu muslimin dari tentara Islam ataupun dari pihak lawan. Tiba-tiba Rasulullah di deretan mayat-mayat orang-orang kafir mendapati seorang wanita terbunuh. Maka Rasulullah dengan nada yang cukup keras mengatakan, "Ma kanat hal tuqtal." Sungguh, kata Nabi, tidak pantas wanita seperti ini dibunuh. Subhanallah, apa yang dilakukan oleh ISIS, apa yang dilakukan oleh Al-Qaeda, baik di Irak ataupun di Syria atau di berbagai tempat yang mereka lakukan dalam tindak pengeboman-pengeboman. Tidak peduli anak kecil, tidak peduli wanita dan ibu-ibu, mereka bunuh. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk membunuh, tidak hanya di pasar-pasar dan di mal-mal, juga membunuh bahkan di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan pembunuhan tanpa peduli, tanpa malu. Tidak hanya di luar, di negeri yang jauh, bahkan di negeri kita. Beberapa tahun yang lalu, seorang teroris masuk ke masjid Mapolres Cirebon yang saya ingat, pada saat sholat Jumat, masya Allah, di masjid rumah Allah, pada saat sholat Jumat, di saat muslimin sedang melakukan sholat, orang ini sholat pura-pura, kemudian meledakkan bomnya. Berarti dia datang ke sana bukan untuk sholat. Berarti dengan itu dia telah meninggalkan sholat Jumat. Untuk apa? Untuk membunuh. Di mana tempatnya? Di rumah Allah, di masjid Allah. Ya subhanallah, sungguh Islam kita ini berlepas diri dari tindakan-tindakan seperti itu. Saya yakin seorang pemuda dan bahkan seluruh kaum muslimin yang memiliki hati nurani keislaman tidak akan terpengaruh, tidak akan terkecoh oleh seruan-seruan mereka atau ayat-ayat Al-Quran yang menjanjikan surga bagi barang siapa yang terbunuh di jalan agama Allah. Tidak akan terkecoh, tahu ini gak benar, ini bukan Islam. Tapi sayangnya, kenapa hari berganti hari pemuda-pemuda kita, bahkan pemudi-pemudi yang masih tertipu dengan seruan-seruan kaum radikalis, hari bertambah hari dukungan-dukungan untuk ISIS semakin bertambah. Kalau kita lihat di media massa, terkhusus di dunia maya, dukungan demi dukungan itu terus diberikan untuk ISIS. Subhanallah. Kaum muslimin yang saya muliakan, mereka melakukan demo mendukung ISIS, menebar spanduk-spanduk yang menyebutkan dukungan mereka untuk ISIS. Mereka berpose di masjid di arah kiblat dengan memasang spanduk, "Kami adalah pendukung negara Islam Irak dan Syria." Masya Allah. Bahkan yang sangat juga menyedihkan, ini tidak hanya menimpa masyarakat sipil, bahkan saudara-saudara kita yang berada di institusi TNI ataupun Polri pun ada yang terbawa dan terkecoh oleh gerakan mereka. Ini tanggung jawab kita semuanya, bahwa ternyata bahaya radikalisme dan terorisme ini menyerang umat Islam sampai ke pondasi yang paling dasar. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini ketika kita berbicara tentang seruan mereka atau mereka menyerukan sebuah amalan yang mengatasnamakan amalan jihad fisabilillah, juga yang sering disebutkan oleh mereka adalah kekecewaan mereka kepada penguasa-penguasa muslim. Perlu diketahui bahwa bibit-bibit terorisme dan radikalisme itu beragam bentuknya. Yang pertama adalah jauhnya umat Islam dan putra-putri muslimin dari ilmu agama, dari ilmu Al-Quran, dari ilmu sunnah Nabi. Lebih banyak putra-putri umat Islam sibuk dengan perkara dunia. Pelajaran agama dinomorduakan, tidak menarik perhatian mereka, tidak mereka pula tertarik berminat untuk belajar Islam. Ini salah satu faktor sehingga banyak yang mudah tertipu dengan seruan-seruan yang dilakukan oleh berbagai gerakan radikal tersebut. Kedua, jauhnya umat Islam dalam upaya memahami Al-Quran dan Sunnah dari sistem penerapan dan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, Rasulullah dan Khulafaur Rasyidun. Tentu kita semua yakin dan beriman bahwa Islam yang terbaik, penerapan Islam yang paling sempurna adalah cara penerapan Islam yang langsung dibimbing dan dipantau oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwa para sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Aisyah dan yang lainnya, mereka adalah murid-murid Nabi kita. Mereka belajar Islam sebagai mahasiswa-mahasiswa, langsung belajar Al-Quran dan Islam ini kepada Nabinya. Berbeda dengan kita tentunya. Kita belajar Islam dari guru kita, dari ustaz kita. Tetapi para sahabat nilainya dan kedudukannya jauh di atas kita. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibimbing langsung oleh Nabi. Ayat Al-Quran turun, diterangkan dan dijelaskan, dijabarkan oleh Nabi. Besok turun ayat lagi atau sebuah surat dari dalam Al-Quran, Rasulullah menjelaskan dan menjabarkan. Didengar oleh para sahabat, dilihat bagaimana cara Nabi mengamalkan. Mereka menghafal dan memahami rincian-rincian hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran kita ini. Maka kita yang datang, generasi yang datang di akhir zaman, kita hidup di abad ke-15 Islam. Maka hendaknya ketika kita ingin memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran, bukan sekedar terjemahannya, tapi kandungan-kandungan hukum yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, harus dikembalikan, merujuk kepada bimbingan Nabi kita, kemudian bimbingan para sahabatnya yang mulia. Demikian Islam ini dan ilmu Islam dipelajari secara turun-temurun sebagai warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, di antara yang berpotensi untuk memunculkan radikalisme dan terorisme adalah kekecewaan masyarakat, baik yang mengatasnamakan Islam ataupun masyarakat non-Islam. Kekecewaan mereka terhadap pemerintahnya. Mereka menganggap pemerintah tidak serius. Mereka menganggap pemerintah tidak adil. Pemerintah tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menerapkan dan mengamalkan syariat Islam. Dan berbagai tuduhan-tuduhan yang lainnya. Munculnya berbagai tindakan yang tidak terpuji ya, di masyarakat kita dan di jajaran pemerintah kita, itu justru memunculkan radikalisme dan terorisme di satu sisinya. Kita memang mengakui bahwa masih banyak kekurangan pada diri kita, masih banyak kealpaan dan kekurangan pada pemerintah kita, dari jajaran yang terendah hingga yang teratas. Kita mengakui. Tapi wahai saudaraku se-Islam, kita punya agama, kita punya Al-Quran, kita punya Nabi. Bagaimana Al-Quran mengajarkan, bagaimana Nabi membimbing menghadapi atau menyikapi kekurangan-kekurangan pemerintah kita? Apalagi kita terlalu banyak mengikuti media massa, centang perenang permusuhan, silang pendapat antar politikus, antar pejabat. Ini juga membuat masyarakat ya, baik yang mengatasnamakan Islam ataupun non-Islam, semakin tidak percaya kepada pemerintahnya. Berita-berita tentang korupsi di sana, di sini, di situ, terus ditayangkan di televisi, di surat kabar. Ini juga memancing emosi masyarakat apapun agamanya. Begitu juga jauhnya dari penerapan syariat Islam dan syariat Al-Quran. Ini juga memicu munculnya terorisme dan radikalisme. Ya, kita mengakui keadaan itu. Tapi sekali lagi, setiap kita menghadapi sebuah fenomena, menghadapi sebuah keadaan, baik itu di masyarakat kita, di rumah tangga kita, ataupun di negara kita, kembalikan jawabannya kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Barang siapa yang berpegang teguh dan berusaha mencari solusi dari Al-Quran, kitab suci kita, dan dari Sunnah Nabi, dia akan terselamatkan dari penyimpangan dan kesesatan. Tindakannya terbimbing, sikapnya terbimbing, lisan dia terbimbing. Nabi mengatakan, taraktu fikum amrain, ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Aku wariskan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian mau berpegang teguh dengan keduanya, mengamalkannya dan mengikutinya, sungguh kalian dijamin tidak tersesat selama-lamanya. Yaitu kata Nabi, peninggalanku itu Quran, kitab Allah dan sunnahku. Sunnah maksudnya prinsip-prinsipku, metodeku di dalam memahami dan mengamalkan agama. Mari kita tengok sekarang bagaimana Islam membimbingkan kepada kita menyikapi kekurangan, kealpaan, atau bahkan kezaliman pemerintah yang kita hidup di sana. Jangan emosi, jangan marah, tetapi tenang dan ilmiah. Karena sikap kita ini, sikap yang kita pilih, tidak kemudian berhenti di dunia. Itu akan berlanjut pertanggungjawabannya sampai di akhirat nanti. Sampai kita di hadapan Allah, kita akan ditanya, kenapa kamu bersikap seperti ini atau bersikap seperti itu? Adakah dalil, adakah bimbingan dari syariatku, syariat Allah? Akan ditanya kita di hari kiamat nanti. Maka mari kita dengarkan beberapa bimbingan Nabi kita Muhammad. Kita jangan tersilaukan dengan cara-cara Eropa dan cara-cara Barat. Itu akan menghancurkan kita. Cara-cara filsafat, yang ternyata itu akan semakin menyeret kita kepada jurang kehancuran. Tapi kembalikan kepada kitab suci kita Al-Quran dan kepada bimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana para murid-murid Nabi, para sahabat membimbing dan mengajarkan kepada kita. Salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sayakunu a'immatun min ba'di la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bi sunnati wa sayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubus syayatin fi juthmani insin." Kata Nabi kepada sahabat Hudzaifah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah dan didengar oleh para sahabat lainnya, akan muncul sepeninggalku nanti, kalau aku sudah wafat, di umat ini pemerintah dan penguasa-penguasa yang mereka tidak mau menjadikan bimbinganku, syariatku sebagai prinsip hidup mereka. Dan akan lahir di tengah-tengah penguasa yang itu tadi para pembisik dan kaki tangan mereka, yang hati mereka, kalbu mereka, sanubari mereka itu adalah kalbu atau hati syaitan yang berada di tubuh manusia. Masya Allah, tidak mau menerapkan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad pada sistem pemerintahannya dan dalam membimbing, memimpin masyarakatnya, sekaligus mereka dikelilingi oleh para pembisik, penasehat yang hatinya adalah hati syaitan. Subhanallah. Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat bernama Hudzaifah, mendengar berita dari Nabi, apakah kemudian diam, mencoba menjawab dengan logikanya, dengan filsafatnya? Jawabannya tidak. Apa yang dilakukan oleh sahabat Hudzaifah? Sahabat Hudzaifah mengatakan, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa asna'in adrabtu dhalik?" Apa yang akan aku lakukan? Bagaimana sikap yang aku akan ambil kalau aku menjumpai pemerintah, penguasa seperti yang kau kabarkan? Tidak mau menerapkan syariat Islam. Kejam. Dikelilingi oleh para penasehat-penasehat yang anti-Islam. Rasulullah menjawab, qala tasma' wa tuti' lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak tasma' wa tuti'. Kata Nabi, tetap engkau mendengar dan taat kepada penguasamu walaupun penguasamu itu mencambuk punggungmu dan merampas hartamu, tetap kamu mendengar dan taat atas perintah pemerintahnya. Jangan memberontak, jangan menentang. Kalau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad dari sahabat Iyad bin Ghunam, sahabat yang lainnya, ini menunjukkan bahwa Nabi bukan sekali, dua kali, tiga kali berbicara tentang kewajiban taat dan sabar menyikapi kezaliman dan kejahatan pemerintahnya. Kata Nabi dalam peristiwa ini, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniya." Barang siapa yang memiliki kritikan dan nasihat kepada penguasa, jangan ditampakkan secara terbuka, jangan disampaikan secara demonstratif, tapi hendaknya, kata Nabi, disampaikan secara tertutup. Kalau pemerintahmu mau mendengarkan nasihat dan kritikan itu yang diharapkan. Tapi kalau enggak mau, tidak peduli terhadap masukan, bimbingan dan nasihat, sudah, berarti kamu telah menunaikan kewajibanmu, yaitu menasehati. Sudah selesai. Apa yang dilakukan sekarang oleh sebagian umat Islam ketika melihat kekurangan-kekurangan pemerintahnya? Apa yang dilakukan oleh para penceramah-penceramah dan dai-dai berbicara tentang aib dan kekurangan pemerintah di atas mimbar-mimbar, mimbar Jumat atau di saat sholat hari raya, berisi kritikan-kritikan terbuka kepada penguasa yang akhirnya semakin membuat suasana gaduh, suasana carut marut, hilangnya wibawa pemerintah, dan berkurangnya rasa percaya rakyat kepada pemerintahnya. Rakyat yang seperti ini, yang selalu diisi dengan mengumbar aib dan kekurangan penguasanya, maka rakyat tersebut atau masyarakat tersebut akan mudah untuk diprovokasi. Banyak pihak-pihak ketiga, dan bahkan di negeri kita ini banyak pihak-pihak asing, baik pihak asing mengatasnamakan agama atau atas nama negara. Intelijen-intelijen asing beredar di negeri kita, ingin menciptakan suasana yang tidak kondusif, akan merusak hubungan mesra antara rakyat dengan pemerintahnya. Maka perlu diwaspadai, wahai saudaraku se-Islam. Nabi kita membimbing, sabar, tahan diri, jangan ada yang menentang, jangan ada yang mengumbar dan menyebut-nyebut kekurangan pemerintah di halayak ramai. Nah, kondisi inilah yang berpotensi menimbulkan terorisme dan radikalisme. Bermunculannya pihak-pihak yang menyeru masyarakat, menggerakkan massa untuk berdemo, berorasi, ini akan semakin memunculkan radikalisme dan terorisme, baik atas nama agama ataupun atas kepentingan-kepentingan selain agama. Maka dari itu, wahai saudaraku Islam, di negeri ini, di negeri Indonesia, ikuti bimbingan Nabi, bersabar, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu masih banyak sisi-sisi lain yang menjadi faktor munculnya radikalisme dan terorisme. Dalam kesempatan yang terbatas ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh umat Islam, dimanapun dan siapapun, untuk memandang permasalahan ini, radikalisme dan terorisme, dengan kacamata yang luas dalam koridor bimbingan kitab suci kita Al-Quran dan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau konteks kita berbicara tentang radikalisme dan terorisme, tadi sudah saya sebutkan di awal majlis bahwa radikalisme dan terorisme, kaum teroris dan radikalis, tidak hanya yang mengatasnamakan agama Islam saja. Kita lihat dalam sejarah di dunia ini bahwa di antara kaum teroris dan radikalis yang menyeru kepada kebencian, bahkan telah terbukti dalam sejarah membunuh, menumpahkan darah, menciptakan rasa takut di tengah-tengah masyarakat, adalah gerakan komunis. Kaum komunis diketahui secara internasional adalah kaum radikalis. Kita, bangsa Indonesia, pernah mengalaminya. Jangan sampai ada di antara kita yang menyangka bahwa itu adalah cerita-cerita lama. Kita mengetahui sekarang ini mulai ada pihak-pihak yang ingin memunculkan kembali terorisme dan radikalisme ala komunis. Muncul sebuah buku dengan judul Aku Bangga Jadi Anak PKI, dijual bebas. Beberapa waktu yang lalu, di salah satu daerah di negeri ini, dalam acara karnaval Agustusan, sekelompok orang memegang dan memampangkan foto-foto tokoh-tokoh komunis. Subhanallah. Wahai saudaraku, wahai bangsaku, ingat baik-baik, kita punya anak, kita punya anak cucu, kita harus bangkit. Semuanya dalam koridor Islam, dalam koridor Al-Quran dan Sunnah, tidak emosi, tidak anarkis, berkoordinasi dengan pemerintah. Beberapa waktu yang lalu, tidak jauh dari kota Temanggung ini, ada Kongres PKI 4 tahun yang lalu kurang lebih. Dan juga mereka telah berhasil menyusupkan tokoh-tokohnya dalam tubuh pemerintah kita yang semoga Allah menjaganya. Semoga Allah menjaga pemerintah dan negeri ini dari segala makar dan niat-niat jahat yang mulai menuntut pemerintah kita untuk mencabut TAP MPRS tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia. Ini juga mengancam keselamatan negara kita. Bahkan telah dilakukan melalui berbagai cara, telah dibuat film-film yang menyuarakan kepentingan komunisme di Indonesia. Baru 2 malam yang lalu saya menghadiri rapat tahunan majalah Asy-Syariah di desa Temanggung ini, di pondok yang diasuh oleh Al-Ustaz Qamar Suaidi, Pondok Darul Athar. Kita sedang berbincang, kemudian kita membuka beberapa situs. Ternyata di situ ada beberapa film-film yang membela kepentingan Partai Komunis dan telah ditayangkan lebih dari 1000 kali di 118 kota. Wahai saudaraku se-Islam, ini menjadi tanggung jawab kita. Kita sebagai orang tua atau kita sebagai pendidik. Di sisi lain, dalam kesempatan yang sempit ini, perlu pula diingatkan bahwa teroris dan terorisme yang mengatasnamakan Islam tidak hanya ISIS, tidak hanya Al-Qaeda, tidak hanya NII. NII itu kelompoknya Nurdin Emtok. Saya ingat di sekitaran sini dulu pernah ya, diganggu oleh mereka-mereka ini. Kalau gak salah juga di Kecamatan Kedu pernah tertangkap ya, sebagian dari anggota kelompok ini. Tidak hanya mereka, bahkan perlu diwaspadai. Kalau ISIS, mereka masih terang-terangan. Deklarasinya dilakukan di kota-kota besar. Deklarasinya bahkan dilakukan di beberapa atau di depan Mapolres di beberapa kota. Terang-terangan. Menunjukkan dirinya. Tapi di situ ada sebuah gerakan yang mengancam eksistensi umat Islam dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan ini dikoordinir secara internasional. Sekarang sudah berada di Indonesia, memiliki militansi yang sangat tinggi. Mereka juga menginginkan untuk berdirinya negara Islam dalam pandangan mereka. Siapa mereka ini? Adalah kelompok yang sebenarnya telah difatwakan oleh MUI Pusat dan telah dikeluarkan keputusan resmi Mahkamah Agung Indonesia sebagai kelompok yang berbahaya dan menyimpang dan dilarang umat untuk mengikutinya, yaitu kelompok Syiah. Kelompok ini sekarang berada tidak jauh dari sekitar kita. Kelompok ini mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan cinta kepada keluarga Nabi. Tentu semua kita cinta kepada keluarga Nabi, cinta, hormat. Namun jangan itu digunakan untuk sarana mengelabui umat. Kemudian kelompok ini adalah kelompok yang selalu menghidupkan dendam, identik dengan darah. Kita perhatikan tanpa kita mengupas terlalu luas. Kelompok Syiah ini sebelumnya perlu disebutkan, mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran yang ada pada kita, yang kita baca tiap hari di bulan Ramadan, kita hormati. Kalau kita ingin menyentuh dan membacanya, kita berwudu. Itu mereka katakan Al-Quran yang tidak otentik, sudah hilang 2/3. Masya Allah. Berarti Allah gagal menjaga Al-Quran. Kemudian kelompok ini meyakini bahwasanya malaikat Jibril telah berkhianat. Semestinya wahyu itu bukan untuk Muhammad. Wahyu itu untuk Ali bin Abi Thalib. Kalau Khalifah Ali hidup dan mendengar mereka mengatakan demikian, maka Khalifah Ali akan memerangi mereka. Mereka di antara akidahnya adalah meyakini sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang kafir dan sekarang berada di neraka. Istri Rasul Aisyah dinyatakan sebagai wanita pezina. Sekarang kalau kita, istri kita dituduh sebagai pezina, sebagai maaf-maaf saja, pelacur, kita marah atau tidak? Marah. Jangankan istri kita, kita punya tetangga, gak ada hubungan keluarga, gak ada hubungan family, dituduh istrinya sebagai pelacur, kita sebagai tetangganya juga tidak menerima ini. Saudara kita diganggu. Lalu bagaimana dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Aisyah, dinyatakan sebagai wanita pelacur dan sekarang dia berada di neraka Allah. Luar biasa. Lah kaum Syiah ini akhir-akhir ini sering kita mendengar mengadakan acara yang dinamakan dengan Al-Husainiyat atau Asyura di tanggal 10 Asyura. Apa hakikatnya dari acara ini? Acara ini sebenarnya adalah untuk membangkitkan emosi dan dendam kelompok Syiah terhadap umat Islam. Menggunakan apa? Peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbunuh di kota Karbala, Irak, negeri Irak. Terbunuh di kota Karbala. Siapa yang membunuh? Terbukti dalam sejarah yang berkhianat adalah kaum Syiah. Waktu itu pemerintah Islam dipimpin oleh seorang khalifah bernama Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah adalah pemimpin yang kejam, yang penuh dengan kemaksiatan, tapi dia masih muslim. Para sahabat Nabi menenangkan masyarakat. Jangan ada yang memberontak, jangan ada yang menentang, karena akan terjadi pertumpahan darah. Sabar, sabar, sabar, sampai Allah berikan kepada kita jalan keluar yang baik. Nah, tetapi kelompok Syiah di negeri Irak mengirim surat kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib bahwa kami dalam jumlah yang besar di negeri Irak akan mendukung kamu sebagai pemimpin untuk mengkudeta penguasa yang ada sekarang. Husain bukan orang yang ambisi kekuasaan. Beliau adalah orang yang punya cemburu kepada kebenaran, orang yang punya semangat membela kebenaran. Beliau tidak setuju terhadap kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Kemudian dimanfaatkan oleh penduduk Irak, yaitu orang-orang Syiah, untuk menulis surat mengajak beliau datang ke negeri Irak untuk bersama-sama berbaiat kepada beliau. Baiat itu artinya janji sumpah setia bahwa Husain sebagai pemimpin kita. Maka Husain bin Ali bin Abi Thalib berangkat bersama keluarganya, anak-anaknya ke negeri Irak, meninggalkan kota Mekah pada waktu itu. Maka beberapa sahabat Nabi, antara lain Abdullah bin Umar bin Khattab, antara lain pula Abdullah bin Abbas, termasuk salah satu paman beliau, paman Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, mengingatkan, jangan kau penuhi ajakan penduduk Irak, jangan kau dengarkan mereka. Husain tetap mau berangkat dengan keinginan membela kebenaran, bukan kedudukan, bukan jabatan. Sesampainya di negeri Irak, ternyata orang-orang Syiah berkhianat kepada khalifah atau kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan ujungnya beliau dibunuh oleh orang-orang Syiah di tanah Karbala. Tidak cukup waktu menjelaskan tentang mereka, tetapi kemudian diadakanlah peringatan peristiwa terbunuhnya Husain. Di sana dipuja-puja Husain. Darahmu adalah darah yang suci. kami adalah pembela-pembelamu. Kami siap menumpahkan darah untuk membelamu dan kesucianmu, wahai Husain. Sampai orang-orang Syiah itu, kalau berhaji, kita kalau berhaji mengucapkan kalimat talbiyah. Talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik. Perhatikan kalimat ini yang diucapkan oleh umat Islam berdasarkan ajaran Rasulullah SAW. Labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya? Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Kami memenuhi panggilanmu, ya Allah. Orang-orang Syiah talbiyahnya bukan demikian, tapi labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Acara Husainiyat atau dikenal dengan Asyura itu adalah acara untuk membangkitkan dendam lama mereka. Perhatikan baik-baik wahai saudaraku, Syiah tidaklah hidup di satu negara kecuali menyimpan makar dan kebencian kepada pemerintahnya. Sejarah membuktikan. Pada masa khilafah Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan, salah satu khalifah Khulafaur Rasyidin, di masa itu ada seorang bernama Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari negeri Yaman yang menetapkan keislaman, tapi hidup di tengah masyarakat Muslim di Madinah, memprovokasi masyarakat, mengatakan itu Utsman korupsi, Utsman khalifah tidak adil, mengangkat pejabat-pejabat dari sukunya dia sendiri, dari kabilahnya sendiri. Itu Utsman telah menggunakan uang kas negara untuk kepentingan keluarganya. Utsman, Utsman, Utsman. Tapi dia tak berhasil di kota Madinah. Dia pergi ke Irak dan berhasil di Irak menghimpun orang-orang yang terprovokasi. Pindah ke Mesir, dia lakukan hal yang sama dan berhasil pula. Akhirnya dalam sebuah kekuatan bersenjata, mereka datang ke kota Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam pada waktu itu. Dan singkat cerita, terbunuhlah Khalifah Utsman bin Affan. Ini pengkhianatan Syiah yang pertama. Berlanjut peristiwa kedua, terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Talib di Karbala. Pengkhianatan yang kedua. Berikutnya, pada abad ke-4 Hijriah, terulang lagi pada abad ke-5 dan abad ke-7 Hijriah, Syiah berkhianat terhadap negara. Salah satunya adalah peristiwa yang menimpa dinasti Abbasi di Baghdad, pusat pemerintahan pada waktu itu di negeri Baghdad, Irak, di mana seorang Syiah dan yang bersamanya melakukan gerakan clandestine, gerakan penyusupan orang-orangnya ke tubuh pemerintah. Ini penting. Kalau ISIS enggak bakalan melakukan gerakan ini. ISIS dengan terang-terang, pemerintah kafir, kafir, kami benci kalian. Tapi kalau Syiah dengan senyum, dengan ramah, dia siap untuk menyusupkan orang-orangnya dalam tubuh pemerintah. Pada peristiwa tersebut, seorang yang dikenal dengan sebutan Ibnul Al-Qami menitik karirnya dalam pemerintahan dinasti Abbasi dari jabatan-jabatan rendah hingga sampai pada posisi Perdana Menteri. Ibnul Al-Qami membujuk pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang merugikan angkatan bersenjata negara dan perekonomian negara. Di saat negara sudah lemah dari sisi ekonomi dan lemah dari sisi angkatan bersenjata, maka Ibnul Al-Qami bekerja sama dengan negara Tatar, dengan pimpinan Hulagukan, untuk masuk ke Baghdad dengan 200 ribu tentara Tartar. Dan akhirnya Baghdad dalam keadaan tidak siap, yang telah dilakukan penggembosan oleh Perdana Menterinya yang Syiah ini, tidak mampu memberikan perlawanan apapun. Dan disebutkan dalam kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, salah satu ulama kita yang buku tafsirnya beredar di pondok-pondok pesantren, beliau punya satu karya kitab sejarah berjudul Al-Bidayah wan Nihayah, kitab yang cukup besar berjilid-jilid, salah satunya menceritakan peristiwa yang terjadi pada abad tersebut, pengkhianatan kaum Syiah terhadap negara, bekerja sama dengan kekuatan asing Tartar, dan terbunuhlah kurang lebih 2 juta muslim. 2 juta muslim pada waktu itu, bukan 2 juta di waktu sekarang. Kalau sekarang ada berita di Temanggung telah terbunuh 500 orang jumlah yang cukup besar. Bagaimana dengan 1 juta atau 2 juta? Disebutkan dalam riwayat peristiwa ini, sungai Tigris airnya berubah warna menjadi merah akibat darah-darah kaum muslimin yang terbunuh. Disebutkan pula dalam sejarah bahwa bangkai atau mayat-mayat umat Islam yang tidak terurus berbulan-bulan, siapa yang mau mengubur jutaan mayat? Akhirnya menimbulkan wabah penyakit yang sampai menimpa umat Islam di negeri Syam, yakni negeri Lebanon, negeri Syria. Wabahnya sampai berpindah ke sana akibat mayat-mayat umat Islam yang tidak terurus berbulan-bulan. Kaum muslimin, perhatikan baik-baik. Saya singkat cerita kembali di zaman kita, di negeri Yaman. Insya Allah umat Islam mengikuti berita yang terjadi, pemberontakan kaum Syiah Hutsi di Yaman. Bagaimana sih peristiwa awalnya? Kita hanya mendengar setelah meledak. Peristiwa itu bermula kurang lebih 30 tahun yang lalu, ketika terbentuknya sebuah forum menamakan Forum Pemuda Mukmin, di mana forum ini dimotori oleh orang-orang Syiah. Di tengah masyarakat, mereka punya program mengirim anak-anak sekolah dengan program beasiswa ke negeri Iran. Program beasiswa belajar ke negeri Iran. Pemerintah Yaman polos-polos saja, mengira ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk belajar iptek dan yang lainnya. Ternyata sesampainya di Iran, mereka tidak hanya belajar iptek, tetapi juga belajar militansi Syiah. Pulang ke negeri Yaman, angkatan pertama berganti angkatan yang kedua, angkatan ketiga, dan seterusnya. Dalam waktu hampir 30 tahun, lahirlah pemuda-pemuda Syiah yang memiliki militansi yang sangat tinggi. Lalu apa yang terjadi? Di saat pemerintah Yaman terjadi kegaduhan, ini pelajaran buat kita. Di saat militer Yaman terjadi ketidakharmonisan, pelajaran buat kita. Jangan sampai kita tidak harmonis hubungan. Jangan sampai kita rakyat dengan pemerintah atau antar elemen pemerintah, antar institusi pemerintah, jangan sampai terjadi ketidakharmonisan. Di saat itu orang-orang Syiah melihat sebuah kesempatan besar untuk bangkit dalam bentuk kekuatan bersenjata. Anak-anak muda dan mahasiswa-mahasiswa yang pulang dari Iran sudah terlatih militer. Di saat itu dapat pasokan senjata dan terjadilah pemberontakan besar, terbunuh entah berapa yang sudah terbunuh, hancur infrastruktur kehidupan, fasilitas-fasilitas hancur. Nah, kaum muslimin yang saya muliakan, di negara kita pun demikian. Waspada. Beberapa waktu yang lalu tokoh-tokoh Syiah mengatakan bahwa kami melukai diri-diri kami dengan pedang-pedang dalam acara ulang tahun Husainiyat atau haul kematian Husain. Kami melukai diri kami. Itu tidak berat bagi kami. Kami tidak merasakan sakit, tapi kami merasakan kenikmatan. Kalau kami, kata orang-orang Syiah, dengan mudah melukai diri kami dengan pedang-pedang, maka tidak berat bagi kami untuk menebas leher orang lain. Kami tidak berat untuk melakukan itu. Ini dipublikasikan secara terang-terangan. Dan mereka mengatakan Indonesia tidak lama akan menjadi seperti Irak dan Syria. Wahai saudaraku, mari kita waspadai. Dengan cara apa? Cara yang ilmiah. Cara yang tidak terburu-buru. Tidak anarkis. Tidak menggunakan kekerasan. Tidak menggunakan menggerakkan massa dan yang lainnya, tapi berkoordinasi dengan pemerintah. Sampaikan kepada pemerintah data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nasihati pemerintah kita dengan cara yang baik. Kemudian kita umat Islam dalam bentuk rumah tangga, lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren, sekolah-sekolah, membekali anak didik dengan akidah Al-Quran dan Sunnah, mengenalkan kepada mereka bahaya-bahaya terorisme dengan segala bentuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing umat Islam. Semoga Allah melindungi kaum muslimin dimanapun, termasuk di negeri kita, negeri Indonesia. Dan jangan lupa untuk mendoakan pemerintah kita dengan kebaikan. Nabi kita menghimbau untuk kita mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita. memintakan kepada Allah hidayah, taufik, rahmat untuk pemerintah kita, dan memohon kepada Allah, ya Allah, lindungi pemerintah kami, jadikan pemerintah kami pemerintah yang taat kepadamu, ya Allah, jadikan pemerintah kami pemerintah yang bertakwa dan takut kepadamu, ya Allah, jadikan pemerintah kami pemerintah yang cinta Islam, dan lindungi pemerintah kami dari makar-makar dan niat jahat musuh-musuhnya dimanapun dan kapanpun. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan singkat kali ini. Semoga kajian ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua hadirin, dan apabila ada kekurangan atau kesalahan dari apa yang saya sampaikan, murni karena kejahilan dan kebodohan saya. Nah, dan sekaligus saya memohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabi